hadis kedua yang diceritakan, kalau ini tidak mutawatir. Suatu saat Nabi ngaji, ngaji tenan mulang teng teras masjid. Ya Nabi, Nabi Muhammad niku mboten nirmo kiai, Nabi. Nabi ya Nabi tenan. Teng teras masjid mucal. Pas tengah-tengah mucal ada seorang pemuda cuek. Nggawa pacul Nabi diliwati. Enggak melok ngaji Mas. Terus ada sahabat yang ekstrim ngomentari, sial betul pemuda itu, ada Rasulullah ngaji, dia lewat saja, enggak berhenti ngaji. Celaka dia itu. Nabi dengar, si pemuda tadi dikomentari sahabat yang ngaji, kata Nabi, la takulu hakadha, kamu jangan komentar demikian. Dia itu bisa saja kerja untuk iffah, supaya enggak minta-minta orang, itu sunnah saya. Atau kerja untuk keluarganya, untuk ibunya itu juga sunnah saya. Dan Allah mencintai orang mukmin yang kerja. Faham ya? Artinya Nabi malah membenarkan pemuda itu yang cuek tidak nopo ngaji. Semenjak itu sahabat juga saling kritik. Ini peringatan nggih kiai-kiai sing ngaji awan-awan jam kerja. Wong Nabi mawon ngaji sahabat beliwat tenang ditinggal kerja dada. Iku Nabi, Nabi tenan. Kowe trimo? Kiai. Mana kalau sering gujo yo nana aku kiai paling sukses. Lah kok saged, Gus? Gus sing ngaji tak lem apik, sing ora ngaji yo tak lem. Apik. Wonten kiai nek ana jamaah ora ngaji ngamuk-ngamuk, marine tak kandhani kulo. Tak kandhani sing ora ngaji kuwi luwih bener timbang sing ngaji. Kok saged, Gus? Lah iya kowe ngaji ngongkon wong kon apian mbek anake, apian mbek ibuke. Lah sing saiki sing ora ngaji kuwi lagi ngomong anake, dadi wis nglakoni. Nek sing ngaji lagi ngrungokno. Akhirnya mikir, waduh, kok ngono lho, Gus? Lah iya sing ra tekone pengajian niku saiki sedang mengaplikasikan ilmune. Lah sing teko iku wong nganggur muk ngrungokno. Dadi luwih dhuwur sing ora teko menen terus. Lah kowe nak ngaji kan mulang, wong kudu ambek anak sayang. Lah saiki sing ra ngaji udah ngejak anake bakso. Berarti wis ngaplikasikno ngaji. Kok ngono lho, Gus? Lho tak talate legowo malah. Dadi kiai sing legowo, paham ya? Sing dadi kiai sing nopo? Legowo. Lah yang dianteni Islam tuh maksiat, kecuali sing ora ngaji krana demenan utawa main oplosan, lha iku ora bener. Lah iku ora sing dianteni Islam nopo mana mung nopo? Maksiat. Eling-elinge wa dzaru dzahirul itsmi wa batina. Dadi mulane dadi perdebatan ulama usul fikih, apa kita kayak Nabi apa ndak? Kalau dalam banyak hal ya ndak, karena kalau Nabi itu meskipun ulama warasatul anbiya, kalau Nabi itu spesial, orang yang menentang itu menjadi murtad. Kalau nentang ulama atau kiai, jangan-jangan kiainya yang salah karena bikin pengajian di jam yang tidak tepat. Seperti Mu'adz tadi, dia ngimami dengan cara yang tidak tepat. Jadi kita cocok-cocok hukum itu udah diomong. No. Kalau sering diprotes kiai-kiai, ngunu mari wong wani kiai Gus. Ya ora usah perhitungan ngono kiai kok ora ikhlas, ora usah perhitungan. Pokoknya hukum diterangno, ora usah kagian apa? Perhitungan. Kalau dereng nanti terawih Ramadan 36 nganti saat ini. Tapi aja tiru. Nggih mboten delik nggih biasa. Nggih tangga-tangga nggih ngerti kalau sering rata terawih. Tapi uang gak yakin, uang yakin Agus bae ora krana gedeng terawih. Mesti pisan pindho, Pak. Iku wis sunahe para nabi, para ulama dhisik. Aja sampai terawih iku full, mari kok diarani wajib. Jadi mesti ana bolonge kula loro telu. Tapi kena niru ketun Ramadan pisan wae kok bolong telu. Lha kok ya kodok itu terawih dhewean mbek pangeran jam 3 bengi atau jam 4. Tapi yo kudu ulama-ulama kuwi lho mergo ngoten niku ulama iku gawa umat kathah. Banyak satpam sing gak iso terawih mergo tugas, banyak orang yang mergo adol bakso ra iso terawih, ana kernet ra iso terawih, banyak umat Islam sing kepengin terawih ra iso terawih. Nak nganti ulama kabeh wajibno terawih, Ramadan pisan kowe ora terawih, buangkune Islam opo? Sawu taun pisan. Lho sing kepengin traweh reso traweh ku pirang-pirang. Iku nak nganti dadi konsensus elek, separuh Islam mbok hukumi. Mbok hukumi napa? Elek. Iku sirine kena napa Nabi namung traweh hari ke-6 semenjak iku terus boten traweh salat teng dalem. Tapi Umar ngerti nak Nabi ning dalem mau menghindari diwajibno. Mulane Umar tetap traweh jalan terus. Dadi Nabi ne leren sahabate terus. Lah zaman dhisik biasa saiki geger. Kok ora seragam, enggak ada standarnya. Bangunnya Nabi PNS tapi. Ulama karepe sik kabeh di PNS no kabeh ono napa? Standar BAM. Kabeh riwayat hadis sahih sepakat Nabi sholat pas Ramadan hanya hari ke-6 bari undele. Terus Sayyidah Aisyah ngomentari sesungguhnya Rasulullah itu mencintai amal itu, tapi beliau meninggalkan karena takut dianggap fardu, dianggap wajib. Paham sih kalau maksud ini? Tetapi sini kita peringatan gitu loh jenengan. Jogeman gawe ukuran pribadi. Gawe ukuran apa? Pribadi. Mulanya dawe fikam uang iku ngukumi iku mergo keliru nafsu nih. Mulanya cara fikam kita mau kitab fikam ngeritik uang medit. Buat nanten. Sak huruf ya rata uang medit disalah noning fikam. Mergo cara ilmu tasawuf medit itu rau nong. Sing ono iku tau mak. Kowe iso ngukumi medit uang sing kira tau mak. Misalnya kula mbek Ruhin gak tomak blas, terus Ruhin gak ngekeki kula, ora tak hukumi medhit. Mergo kula ora duwe tomak. Dadi kowe ngukumi wong liya medhit iku ngenteni kowe ngukumi tomak. Berhubung tomak kecewa darani medhit. Nah, kira di kepentingan kan ora bocah wayu mlete sombong. Kowe ra di kepentingan seneng kan gak darani sombong. Barang kowe kepengin entuk perhatian ra nakoki kowe, wah sombong, roh aku ra takok. Lah kira di kepentingan, kowe wong ayu-ayu ning Jakarta kira kenal lalu lalang liwat rata kok kan gak masalah. Karena Anda tidak punya kepentingan. Mulane cara tasawuf sing ngerusak hukum iku nafsu, termasuk ngukumi wong liya medhit ya mergo dhe nafsu. Toma, ana cahyu mbak arani sombong, mergo mbak lamar ra gelem terus kowe darani sombong. Padahal cara pangeran bener cahyu iku untuk kowe musibah kan. Itu kan. Nah begitu juga kiai. Sebetulnya kiai iso mlebu swarga mau santri sitok. Mulang santri sitok ikhlas swarga, ngimami jamaah sitok swarga ikhlas. Terus duwe tomak. Stare wangi awan-awan moro masjid jebule makmumku mok telu. Lha iku malaikat yo janggal wong 13 dadekne swarga kok butuh telung saf. Akhire uring-uringan kan. Desa kene yo apa ora makmur ro masjid neraka kabeh. Yo kiyene neraka pisan wong barang ra wajib kok diwajib-wajibno. Wis kepen ora jamaah Allah. Wong trimo fardhu kifayah. Pokoke ana loro telu ngrameni masjid bengak-bengok ning speaker wis apik. Pokoke ana siare. Mulane Abdul Qasim Al-Junaidi ditakoki wonten tiyang tengah-tengah kerja. Nak jamaah diamuk majikane, nak ra jamaah kehilangan fadilah jamaah. Jare Abdul Qasim Al-Junaidi salamun faridan, salat dhewean nek sementing iso nafkahi bojone. Ketika ditanya, bukankah jamaah itu fardhu kifayah gini-gini? Aja sampai gara-gara jamaah kehilangan nafkah engko wong nyalahno salat. Jare orang bisa dibalik kan. Jangan sampai sholat itu jadi tersangka. Nah, misalnya kira iso mergawe pas ngedaro roti, bu mergawe gara-gara jamaah ra iso kerja. Terus bujum ngamuk, gara-gara jamaah. Berarti jamaahnya tersangka kan. Jadi kita ini bisa dibolak-balik. Apa nyelamat lo jamaah, apa nyalip lo pekerjaan. Ya pekerjaan. Nah. Ya tapi ngene kuwi ora usah dadi hukum, ora dadi hukum kok wong kerja kabeh. Ora jamaah. Lah tapi nek jamaah kabeh ora kerja, semua wong lelaki penganggur dalihe. Maaf Dik ya, ini demi syariat Islam sehingga saya tidak perlu. Yo repot. Lah iku pentinge ulama iki. Ulama itu yang tahu betul ahwalu Rasulillah, anwa utahawuli Rasulillah. Jadi kabeh sing dadi variasine prilakune Nabi ku, dia tahu, punya memori. Masyhur kan Nabi ngendikan aku salat asik. Dewe Nabi aku masuk sholat terus asik kepengen fa'uti luha aku kepengen dawakno sholat fa'as ma'u buka asobi terus saya mendengar nangisi cacili fa'at aja wazufi sholati terus sholatku tak cepet no mergo aku sa'ake nak sebagian makmumnya itu ibunya anak kecil itu terus Nabi kaya kok idah idah amma hadukum fal yukhafif wong nak jadi imam sholati kudu cepet fa'inna fihim ad-do'if wadal hajat karena di antara mereka ada orang lemah badal hajat yang punya urusan. Misalnya supir bis leren kepengen makmum mergo ana jamaah, imame wengkek macane sowi. Penumpangnya ora misah. Misah. Wa kada. Dadi soal wis pokoke ngadul kula lah, pokoke nek hukum ora iso sampe individu. Lah nek kepengin salat khusyuk dhewean sing suwi ya dhewean ning omah. Ekspresekno ning salat sunat iku yen ape salat sunat ya jam 10 bengi nganti subuh sak karep-karepmu. Ternyata tenan kan pas dhewean ra kelar suwi, pas makmum akeh suwi. Mulane kaya imam-imam Malaysia sering digojlok ambek imam Indonesia. Termasuk imam-imam ning masjid-masjid gede sing gaji. Mantek man ke salat terus. Jadi per sholat itu nilainya sekitar kalau diuangkan itu 500 ribu. Pokoknya satu bulan itu imam masjid di Malaysia itu gajinya 50 juta. Terus nak sing tukang adzan ku piro. Terus sekarang ketemu kiai Indonesia digosok. Mandek eman ke sholat terus. Perkarane tiap sholat itu digaji. Ora malah repot kena nganti pangeran berso sholatem itu perkara digaji. Utawa berso sholatem perkara makmume akeh. Nak rapati akeh makmum. Ora pati sholat. Dan ini bedanya Nabi, beliannya Nabi. Jadi eling-eling ya. Nak Nabi ku mesti bener ya. Mulanya yang nentang mesti salah. Tapi nak kita sekalipun kiai ulama, ono kemungkinan kita yang salah. Buktinya koyok kasusnya Mu'ad tadi. Yang disalah no malah sinten Mu'ad. Terus kalau ada suatu sahabat yang cuek ambek Nabi pas ngaji, yang disalah no Nabi justru yang ngomentari elek. Nabi membela pemuda. Itu. Dan eling-eling gitu. Terus syariat Islam ini pokoknya gampang ya. Basyiru wala tu'asyiru. Kenapa? Basyiru wala tu'nafiru. Yassiru wala tu'asyiru. Jadi pokoknya syariat Islam sing gampang. Sing ora dadekno wong bosen. Sing nyenengno, sing ora dadekno wong gething. Pokoknya gampang. Terus kiai-kiai alim-alim riyen. Salat kadang kancinge klambi urung bener, takbir. Kadang-kadang ya kukur-kukur. Kadang sarongane urung bener, wis napa? Takbir. Bareng konangan santri ini, Mbah, wow jenengan sholat kita udele Mbah, udele lho orang isari udel. Nah, sangke ngalime spontan inna woha la yang zuru ila suarikum wa adzadikum wala ila udelikum walakin yang zuru ila kulubikum. Oh, wow, orang delok klambi, orang delok pakaian sing didelok iku hati. Nanti ini sangke mangkle bela awai wala ila udelikum Mbah dunia sekadung kita nopo yang kuno anak sholat tak parah. Glorian sering makmum gege sing lugu-lugu ngoten urung dikancingno ya sestakbir. Senak sholat wis ora nduyani wis gak meyakinkan nek carane sholat. Sholate mboten napa? Meyakinkan. Ya tapi diange ikhlas. Tibang semu yakinkan tapi mboten napa? Ikhlas. Awang mboten delok penampilan tapi delok napa? Ikhlas. Pemene nak fasae mergo order. Wes malah. Eling-eling gitu. Terus kita niku kudu ngaji be ulama. Jadi ojo sampai barang ora wajib ku dianggap nopo wajib. Mulane masyhur Imam Syafi'i nak ana salat jenazah kok sing teko akeh dene ra teko. Engger takoki kok mboten teko sing teko wis akeh. Nek wong ra teko dene teko. Kok dene pantangan ana barang ora wajib kok dikira nopo wajib. Jadi iku tugase ulama. Kau nak buat ngoten ke sahake? Misalnya teraweh kabeh kiai ulama komentar betapa pentingnya teraweh. Berapa saudara kita Muslim sing ra iso teraweh karena profesi pekerjaan dia satpam takut majikan, dia tukang jaga toko dan mereka menjaga toko macam-macam demi syariat Nabi ora nyolong. Coba orang yang jaga toko itu kan ingin nafkahi keluarganya tanpa mencuri, tanpa tomak, tanpa minta-minta. Iku ajaran sapa? Kanjeng Nabi. Hanya karena gak teraweh mbok komentari. Sak poso pisan nek gak traweh. Coba sekarang saya tanya, mencari halal itu wajib. Kabeh ulama ijma, thalabul halal itu wajib. Traweh mo sunah. Makanya ulama harus punya nyali, kadang-kadang gak traweh. Tapi aja delik lho biasa. Tapi aja syariatno. Lah nek ora traweh berarti kayak ngaku ulama. Sombong berarti. Mulane traweh wae ben gak ngaku. Tapi ulama harus begitu. Kewaning lodangi sitok gak delik. Kiai wae traweh malah rokokan ya aja rokokan maksudnya aku ben pantes ya. Ora usah traweh tapi ora usah napa. Ya tapi nak cara kula nggih niku wae nggih. Kalau itu terlalu ekstrim ya tetap traweh tapi tunjukkan pada mereka yang sedang ndak traweh bahwa itu ndak apa-apa. Nggih bahwa itu tidak napa apa-apa. Dadi wa ing niki hadis teng Muslim nggih nrungokno kita iki ngeten. Dawuh Sayyidah Aisyah wa in kana Rasulullah la yuh karena Rasulullah la yuhibbul amal wa huwa yadahu makhafata ayyufrodu alaihim. Saya bersaksi kata Sayyidah Aisyah, Nabi itu sangat mencintai amal itu tapi beliau harus meninggalkan karena takut dianggap wajib. Jadi Nabi pokoke ngamal. Itu Nabi tersiksa betul. Kula roh tenan nggih tengene riwayat niki rungokno tenan nggih. Suatu saat Nabi itu masuk Ka'bah, nggih Ka'bah sing kondang sing keramat nggih. Masuk Ka'bah, beliau itu senang sekali masuk Ka'bah. Senang sekali, sangat senang habis haji. Karena lama sekali Ka'bah dikuasai orang musyrik. Terus ketika beliau menguasai Ka'bah, kunci diminta dari Utsman bin Tulhah Al-Hajabi itu. Diminta Ali, terus dibukakan. Nabi asik sekali, happy sekali beliau masuk Ka'bah. Ditemani Bilal, terus sholat di depan Ka'bah. Sholat di dalam Ka'bah. Corong Jawa kaul, saking kaulnya Nabi ku sholat di jero napa. Kita ceria gitu, kita asik. Tapi setelah keluar dari Ka'bah, Nabi kelihatan tersiksa, hazinan, kelihatan tersiksa sekali. Ya Allahul Ka'bah, kelihatan tersiksa sekali. Terus ditanya sama Aisyah, ya Rasulullah, saya tadi melihat engkau begitu ceria, begitu happy, mau masuk Ka'bah. Setelah keluar dari Ka'bah, kenapa engkau kecewa? Kenapa engkau kelihatan sedih? Ya Aisyah, saya ini getun, aku itu getun mau sholat melebu Ka'bah. Unak nganti umatku nganggep iku sunat utawa penting, terus meksa melebu Ka'bah, rak repot. Piye iki jajal? Mulanya kabeh ulama akhirnya ada banyak ulama mengatakan melebu Ka'bah gak sunat. Mergo Nabi getun. Loh, ya ana ulama sebenarnya ayo guys. Ayo delok ning takbir-takbir kitab sing gedhe-gedhe melebu salat jero Ka'bah gak sunat. Mergo Nabi getun. Saiki digo kebanggaan pejabat-pejabat iso salat jero Ka'bah. Tetep ae tangkep KPK. Kulo seneng ngoten niku ben gak melete. Musuhnya buka bawah mereka pejabat aja tetap mulai tangkap berapa?